Konsultasi Syariah. Kaki wanita termasuk aurat? Pertanyaan. Apakah kaki bagi wanita muslimah termasuk aurat? Dan apakah berdosa apabila tidak menutupinya dengan kaos kaki? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan. Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memalingkan pandangan darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah baligh tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang isbal, pakaian yang melebihi mata kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian, aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum wanita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Julurkanlah sejengkal." Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, "Kalau begitu, kedua kodam bagian bawah kaki akan terlihat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, julurkanlah sehasta." Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la dan disahihkan Al-Albani. Juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah wanita boleh salat dengan jubah dan jilbab tanpa memakai sarung bawahan?" Jawaban beliau, "Boleh jika jubah yang dia pakai menjulur ke bawah menutupi kedua kakinya." Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Daruqutni. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk menyatakan bahwa kaki termasuk aurat. Ibnu Qudamah mengatakan, dalil tentang wajibnya menutup kaki adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah wanita sholat dengan jubah dan jilbab tanpa memakai sarung bawahan?" dan seterusnya. Riwayat Abu Daud. Kemudian Ibnu Qudamah juga menyebutkan hadis tentang isbal. Lalu beliau mengatakan, ini menunjukkan wajibnya menutup kedua kaki karena kaki termasuk anggota badan yang tidak wajib dibuka ketika ihram, sehingga tidak boleh dibuka ketika sholat sebagaimana betis. Al-Mughni. Maksud alasan yang disampaikan Ibnu Qudamah, tidak wajib dibuka ketika ihram karena yang wajib dibuka ketika ihram berarti bukan aurat. Artinya, yang tidak wajib dibuka bisa jadi itu aurat. Bagi wanita, kaki yang tidak wajib dibuka ketika ihram diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditutupi. Artinya, itu aurat bagi wanita. Demikian, Allahu a'lam.